Kita lanjutkan penjelasan beliau tentang hukum-hukum hewan jika sudah dipastikan, ditentukan sebagai hewan kurban. Qal mu'allif al-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, wa idha ta'ayyanatil ubhiyah ta'allaqa bi ahkam. Jika hewan sudah dipastikan, ditentukan sebagai hewan kurban, berkaitan dengannya hukum-hukum. Al-awwal, yang pertama, annahu la yujuzu tasarrufu fiha bima yamna'u tadhiyata biha. Tidak boleh dia melakukan tindakan pada hewan tersebut yang menghalangi untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Min bay'in, apakah itu dijual? Jika sudah dipastikan sebagai kurban, tidak boleh lagi dijual. Wahibah, atau diberikan ke orang lain, diberikan, dihadiahkan ke orang lain, tidak boleh. Nah, jika sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Warahanin, atau digadaikan. Misalnya dia ingin meminjam uang, butuh uang, minjam uang dari seorang, kemudian hewan kurbannya ingin dijadikan sebagai jaminan, tidak boleh. Nah, jika hewannya sudah dipastikan, sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Wughair, dan yang lainnya, tindakan-tindakan yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang lainnya menghalangi dijadikan sebagai hewan kurban. Illa an yubdilha bi khairin minha limaslahatil udhiyah. Kecuali yang diperbolehkan jika menggantinya dengan yang lebih baik dari hewan kurban tersebut untuk kemaslahatan hewan kurban. La li gharadin fi nafsih, bukan karena tujuan pada dirinya sendiri, bukan kemaslahatan dirinya sendiri, namun untuk kemaslahatan hewan kurban. Misalnya dia membeli satu ekor kambing, sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Misalnya ingin diganti dengan satu ekor sapi utuh. Nah, enggak apa-apa. Nah, dijual kambingnya yang sudah dipastikan sebagai kurban, kemudian membeli sapi satu ekor utuh. Nah, mengganti dengan yang lebih baik. Ini tidak mengapa. Falau ayyana syatan ubhiyatan thumma ta'allaqat biha nafsuh. Seandainya dia memastikan, menentukan seekor kambing sebagai hewan kurban, thumma ta'allaqat biha nafsuh, kemudian jiwanya ada keterikatan dengannya, senang dengan hewan tersebut, li gharadin al-aghrad, nah, ada suatu tujuan yang dia inginkan, tujuan pada dirinya sendiri untuk kemaslahatan dirinya, bukan kemaslahatan hewan kurban. Fanadima wa abdala bi khairi minha liyastabqiha. Kemudian dia menyesal, dia ingin mengganti dengan yang lain yang lebih baik agar hewan tersebut, kambing tersebut, tetap dia miliki. Lam yujuz lahu dzalik, maka itu tidak diperbolehkan. Jika tujuannya karena kemaslahatan, keinginan dirinya sendiri, nah, bukan kemaslahatan hewan kurban. Misalnya kambingnya dia sudah sangat sayang dengan kambingnya, nah, lama dia pelihara, dia sudah pastikan ini sebagai kurban, kemudian menyesal, nah, tidak ingin menyembelih kambing tersebut, ingin mengganti dengan yang lain yang lebih baik, ini tidak diperbolehkan. Jika tujuannya adalah karena kemaslahatan dirinya, nah, bukan sebagai kemaslahatan hewan kurban. Nah, yang diperbolehkan jika mengganti hewan tersebut dengan hewan kurban yang lainnya lebih baik untuk kemaslahatan hewan kurban. Nah, ini yang diperbolehkan. Nah, adapun untuk kemaslahatan dirinya sendiri, ini yang tidak diperbolehkan. Li'anna ruju'an fi ma akhraja lillahi ta'ala li hadhi nafsihi. Karena ini berarti kembali, menarik kembali sesuatu yang dia telah keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembali karena kepentingan dirinya sendiri, kemaslahatan dirinya sendiri. lali maslahatil udhiyah, bukan karena kemaslahatan hewan kurban. Adapun kemaslahatan hewan kurban, misalnya kambing dia ingin ganti dengan sapi agar semakin banyak manfaatnya, semakin banyak dagingnya, semakin banyak yang bisa merasakan daging tersebut, nah, tidak mengapa nah, untuk kemaslahatan hewan kurban. Adapun karena kemaslahatan dirinya sendiri, nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang pertama, nah, hukum yang berkaitan dengan hewan yang sudah dipastikan ditentukan sebagai hewan kurban. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menghalangi untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, apakah dijual, dihadiahkan, digadaikan, dan yang lainnya. Kecuali jika ingin menggantinya dengan lebih baik untuk kemaslahatan hewan kurban. Adapun menggantinya dengan yang lebih rendah, tidak diperbolehkan. Nah, menggantinya dengan yang lebih rendah, tidak diperbolehkan. Misalnya sudah menentukan sapi, nah, satu ekor sapi utuh ini sebagai hewan kurban. Kemudian dia menyesal, butuh uang, ingin menjual sapi, ingin mengganti dengan kambing saja. Tidak diperbolehkan. Nah, karena sudah dipastikan sebagai hewan kurban. Atsani, hukum yang kedua, annahu idza mata ba'da ta'yinha lazima al-warathata tanfidhuha. Apabila yang memiliki hewan kurban tersebut meninggal setelah menentukan hewannya sebagai hewan kurban, maka diharuskan ahli warisnya untuk melanjutkannya, melaksanakan hewan tersebut, nah, dijadikan sebagai hewan kurban, nah, karena sudah dipastikan sebagai hewan kurban, maka harus ahli warisnya diharuskan untuk tanfidhuhana, melaksanakannya, nah, tidak boleh dibatalkan. Wa in mata qabla ta'yin fahiya milkuhum yatasarrafuna fiha bima syau. Namun jika pemilik hewan kurban tersebut meninggal sebelum dipastikan hewannya sebagai hewan kurban, sebelum ditentukan sebagai hewan kurban, kemudian meninggal, maka itu adalah milik ahli waris. Mereka boleh melakukan tindakan pada hewan tersebut sesuai yang mereka inginkan. Nah, ini hukum yang kedua. Nah, jika sudah dipastikan sebagai hewan kurban, kemudian pemiliknya meninggal, misalnya ayahnya yang memastikan yang memiliki hewan kurban tersebut, ayahnya meninggal, padahal hewannya sudah ditentukan sebagai hewan kurban, maka ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya harus melaksanakan, nah, berkurban dengan hewan tersebut. Nah, dilanjutkan, nah, jangan dibatalkan. Adapun jika belum ditentukan sebagai kurban, hewan tersebut menjadi milik ahli waris. Nah, mereka dijadikan sebagai kurban atau dibagi-bagi di antara ahli waris, nah, sesuai yang mereka kehendaki. Hukum yang ketiga, annahu la yastaghillu syai'an min manafi'iha. Tidak boleh mengambil sesuatu pun dari manfaat hewan tersebut. Nah, apabila hewan sudah dipastikan sebagai hewan kurban, dia tidak boleh mengambil manfaat dari hewan kurban tersebut. Nah, fala yastamiluha fi harf. Tidak boleh menggunakan hewan kurban tersebut untuk membajak sawah. Nah, misalnya sapi sudah ditentukan sebagai hewan kurban, tidak boleh sapinya dipakai untuk membajak sawah. Nam, wanahwi dan semisalnya, atau menarik gerobak misalnya. Nam, sapinya dipakai untuk menarik gerobak, padahal sudah ditentukan sebagai hewan kurban, tidak diperbolehkan. Wala yarkabuha illa idza kana li hajah wa laysa anhi dharar. Dan tidak boleh juga menungganginya. Misalnya unta, hewan tunggangan sudah dipastikan sebagai hewan kurban, tidak boleh dia mengendarai unta tersebut, menunggangi unta tersebut. Illa idza kana li hajah wa laysa anhi dharar, kecuali jika ada hajah dan tidak membahayakan hewan kurbannya. Misalnya dia butuh kendaraan, tidak ada kendaraan yang lain, adanya hanya unta, yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Jika dia jalan kaki, jauh, mengalami masyakah, dan jika ditunggangi, tidak membahayakan untanya, tetap sehat, tetap gemuk, tidak mempengaruhinya, tidak mengapa. Jika ada hajah, ada kebutuhan dan tidak membahayakan hewan kurban tersebut. Wala yahlubu min labaniha ma yanqusuha. Tidak boleh juga memerah susunya yang bisa mengurangi atau menjadikan kurus hewan kurbannya. Aw yahtaju waladuha al-muta'ayyanu ma'aha. Atau susu yang dibutuhkan oleh anaknya yang sudah ditentukan juga bersama induknya sebagai hewan kurban. Misalnya hewan kurbannya betina, punya anak, anaknya juga ditentukan sebagai hewan kurban bersama induknya. Maka kata mu'alif, susunya tidak boleh diperah. Tidak boleh diperah karena susu tersebut dibutuhkan oleh anak-anaknya yang juga ditentukan sebagai hewan kurban. Anaknya kalau dijadikan sebagai hewan kurban, anaknya yang sudah besar, yang 2 tahun lebih. Kalau kurang dari 2 tahun, belum boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya anak unta, 2 tahun. Unta harus 5 tahun. Sapi ya minimalnya 2 tahun. Anak sapi yang sudah 2 tahun, dipastikan sebagai hewan kurban bersama induknya, masih membutuhkan susu induknya, susunya tidak boleh diperah. Wala yajuzu syai'an min sufiha wa nahwi. Tidak boleh juga memotong dari bulunya. Misalnya kambing domba, banyak bulunya, tidak boleh dipotong bulunya. Illa an yakuna anfa'alaha fayajuzzah. Kecuali jika lebih bermanfaat bagi hewan kurban, tidak apa dia mengotong bulunya. Misalnya dengan dipotong, hewannya semakin sehat, semakin tambah gemuk, semakin banyak dagingnya. Jika tidak dipotong terlalu banyak, bulunya kurus hewannya. Tidak mengapa, jika lebih bermanfaat bagi hewan kurban, tidak mengapa bulunya dipotong. Wa tasaddaqa bih, dan bulu yang sudah dipotong disedekahkan. Aw yahdiyah, atau dihadiahkan. Aw yantafi' bih, atau boleh dia manfaatkan bulu yang dipotong tersebut karena lebih bermanfaat bagi hewan kurbannya. Wala yabi', dan tidak boleh dia menjualnya. Tidak boleh menjual bulu yang sudah dipotong, wol yang sudah dipotong, tidak boleh dijual, karena sudah dipastikan, ditentukan sebagai hewan kurban. Ini yang ketiga, berkaitan dengan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Tidak boleh mengambil dari manfaat-manfaat hewan kurban tersebut. Ar-rabi', yang keempat, anha idza ta'ayyabat aiban yamna min al-ijza. Bahwa hewan kurban yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban, jika cacat cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Mithlu an yashtariya syatan. Misalnya dia membeli kambing. Fayu'ayyinuha. Kemudian dia tentukan, dia pastikan kambing tersebut sebagai hewan kurban. Ini kambing sebagai hewan kurban. Fatubakhaku 'ainuha. Kemudian tiba-tiba matanya tercungkil. Apakah kena kayu, kena apa? Mungkin lari-lari hewannya kena kayu kemudian matanya tercungkil. Hatta takuna 'uraq, sampai buta satu matanya. Bayyinatul 'awar, jelas butanya. Falaha halan, makanya seperti ini kata beliau ada dua keadaan. Hewan yang sudah ditentukan sebagai kurban ketika itu sehat, selamat dari cacat-cacat. Namun setelah lewat beberapa hari sebelum datang hari hanya terkena cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Ini ada dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, an yakuna dhalika bifi'nihi au tafritihi. Cacat tersebut terjadi karena perbuatannya pemilik kurban atau karena kelalaiannya tidak jaga dengan baik. Fayajibu 'alaihi ibdaluha bimithliha 'ala sifati akmal. Jika itu terjadi karena perbuatan pemilik hewan kurban atau karena kelalaiannya, maka dia wajib menggantinya dengan yang sama, yang serupa. Sifatnya sama atau lebih bagus. Atau yang lebih bagus. Lianna ta'ayyubaha bisabih, karena cacatnya pada hewan tersebut dengan sebab dia, karena perbuatan dia, perbuatan pemiliknya, atau karena kelalaiannya tidak dijaga dengan baik. Falazimahu dhamanuha bimithliha, maka dia wajib menggantinya dengan yang sama. Misalnya kambing sama diganti dengan kambing, sapi diganti dengan sapi, unta diganti dengan unta, sama. Misalnya kambing harganya 2 juta diganti dengan kambing yang harga 2 juta. Yang sama sifatnya. Yadbahu badalan anha. Dia sembelih penggantinya tersebut sebagai pengganti dari yang cacat. Wa takunul ma'ibah milkan lah al-qawli sahih. Dan yang cacat setelah dia ganti, yang cacat menjadi milik dia. Menurut pendapat yang benar. Yang kuat. Menunjukkan ada khilaf di sini. Yang kuat. Setelah dia ganti, maka yang cacat menjadi milik dia. Yasna'u fiha ma sya min ba'in ghairi. Dia boleh melakukan pada hewan yang cacat tersebut sesuai yang apa dia, sesuai yang ia inginkan, yang ia kehendaki. Apakah mau dijual dan selainnya. Apakah mau dihadiahkan, disedekahkan, serah dia, menjadi milik dia. Ini yang pertama. Jika cacat karena perbuatan pemilik hewan kurban atau karena kelalaiannya. Misalnya beli kambing, terkenal di tempat tersebut banyak serigala, banyak anjing jahat. Kambingnya disimpan di luar, tidak dijaga. Akhirnya dimakan serigala, kakinya hilang satu. Atau digigit anjing, kakinya pincang. Jelas pincangnya. Tidak dimasukkan di kandang, dikunci, atau dijaga. Berarti dengan kelalaiannya. Padahal sudah dipastikan, ditentukan sembahan kurban. Maka dia harus menggantinya dengan yang sama sifatnya atau yang lebih bagus. Atsaniyah, keadaan yang kedua, an yakuna ta'ayyubuha biduni fi'lin minhu wala tafrid. Cacat yang mengenai hewan kurban tersebut bukan karena perbuatan dia, bukan juga karena kelalaiannya. Nah, sudah dijaga dengan baik-baik. Qadar Allah, na'am. Terkena cacat, na'am. Fayadbauha wa tujzi'uh. Nah, jika cacat tersebut yang menghalangi dijadikan sebagai hewan kurban bukan karena perbuatan pemiliknya, bukan juga karena kelalaiannya, maka boleh dia tetap melanjutkan menyembelih hewan tersebut yang cacat. Wa tujzi'uh, dan sah bagi dia. Illa an yakuna wajibatan fi dhimmati qabla ta'yin. Kecuali jika hewan tersebut sudah wajib dalam tanggungan dia sebelum ditentukan sebagai hewan kurban. Li'anna amanatu 'indah, karena itu adalah amanah di sisinya, pada dirinya. Wa qad ta'ayyabat biduni fi'li min wala tafrid fala haraj 'ani wala dhaman. Hewan tersebut adalah amanah pada dirinya yang memiliki hewan kurban tersebut, dan cacat bukan karena perbuatan dia, bukan juga karena kelalaiannya, maka tidak ada dosa atasnya dan tidak wajib menggantinya. Boleh tetap menyembelihnya dan sah. Fa in kanat wajibatan fi dhimmati qabla ta'yin. Adapun jika sudah wajib pada diri dia sebelum menentukan hewan tersebut sebagai hewan kurban, wajib an ibdalu bi salimatin, maka wajib menggantinya dengan yang selamat dari cacat, bebas dari cacat. Tujzi'u amma fi dhimmatih. Yang sah menunaikan kewajibannya. Yang wajib sebelum ditentukan yaitu apa? Nazar. Dia bernazar untuk berkurban. Sebelum menentukan hewan tersebut sebagai hewan kurban, sudah wajib dalam tanggungan dia untuk berkurban hewan yang sah, jadikan sebagai hewan kurban. Mithlu an yaqul, misalnya dia mengatakan, lillahi aliyya nadhrun an udhahya hadzal 'am. Aku wajibkan atas diriku, untuk Allah Subhanahu wa taala, nazar untuk berkurban pada tahun ini. Dengan nazar berarti sudah wajib atasnya untuk berkurban sebelum menentukan hewan sebagai hewan kurban. Dalam tanggungan dia wajib berkurban. Fayashtari udhiyatan fayu'ayyinuha amma nadhar. Kemudian dia pun membeli hewan kurban, kemudian ditentukan, dipastikan untuk melaksanakan nadharnya, amma nadhar. Thumma tusabu bi'aibin, kemudian terkena cacat yang menamina ijza, yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai kurban. Apakah buta satu matanya, atau pincang jelas pincangnya, atau sakit jelas tanda-tanda sakitnya. Fayalzamuhu an yubdilha bisalimah tujziu fil udhiyah. Maka dia harus menggantinya jika sudah wajib sebelum menentukan hewan kurban dengan nazar, maka wajib mengganti hewan yang cacat tersebut dengan hewan yang selamat, terbebas dari cacat, yang sah dalam berkurban. Tujzi'u fil udhiyah. Wa takunul ma'ibatu lahu, dan yang cacat menjadi milik dia. Lakin in kanat a'la min al-badal lazim an yatasaddaqa bil arsy. Namun jika yang cacat tersebut lebih tinggi, lebih sempurna, lebih mahal dibandingkan penggantinya, maka dia harus bersedekah bil arsy dengan nilai perbedaan antara keduanya. Wa huwa farqun ma bainal qimatain, itu perbedaan antara dua harga hewan tersebut. Nah. Misalnya sapi yang sudah ditentukan sebagai kurban untuk menunaikan nazarnya, nah, itu beratnya misalnya 100 kilo. Nah, 100 kilo. Kemudian sebelum hari-hanya cacat, nah, misalnya dia sudah jaga baik-baik, misalnya dia lewat di jalan, ditabrak, ada kendaraan menabraknya sehingga pincang, jelas pincangnya. Atau sakit, nah, jelas sakitnya sebelum hari-hanya. Maka dia harus menggantinya dengan hewan kurban yang sah dijadikan sebagai hewan kurban. Minimalnya harus sama. Nah. Ketika dia menggantinya dengan yang lebih rendah, misalnya sapinya hanya 90 kilo. Nah, sapi penggantinya hanya sekitar 90 kilo. Padahal yang tadi yang pertama, yang cacat itu 100 kilo. Nah. Jadi bedanya sekitar 10 kilo. Nah. Nah, maka dia harus bersedekah dengan nilai perbedaan ini. Misalnya yang 100 kilo harganya 15 juta misalnya. Yang 90 kilo harganya hanya 14 juta misalnya. Berarti perbedaannya berapa? 1 juta. Nah, maka dia harus bersedekah dengan 1 juta. Nah. Jika yang cacat tersebut lebih sempurna, lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan penggantinya. Ini hukum yang keempat, nah. Jika hewan yang sudah ditentukan sebagai kurban di saat ditentukan, nah, bebas dari cacat, nah, sah jadikan sebagai hewan kurban. Namun sebelum hariannya terkena cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Ini ada dua keadaan. Jika itu cacat terjadi karena perbuatan dia, pemiliknya, atau karena kelalaiannya, maka harus menggantinya, wajib menggantinya dengan yang sama atau yang lebih bagus. Ketika dia menggantinya, dia belikan gantinya, maka yang cacat tersebut menjadi milik dia. Keadaan yang kedua, jika itu terjadi bukan perbuatan dia, bukan juga karena kelalaiannya, maka boleh tetap dijadikan sebagai hewan kurban, boleh disembelih dan sah, nah, sebagai hewan kurban. Kecuali jika wajib pada dirinya sebelum menentukan hewan itu sebagai hewan kurban. Misalnya dengan nazar, nah. Jika sebelum menentukan hewan itu sebagai hewan kurban dia sudah bernazar, maka harus menggantinya, tetap harus menggantinya dengan hewan yang sah dalam berkurban. Walaupun cacat tersebut bukan karena perbuatan dia, bukan juga karena kelalaiannya, namun karena dia sudah bernazar, maka harus berkurban untuk menunaikan nazarnya, hewan kurban yang sah dalam berkurban. Karena yang namanya nazar, seorang mewajibkan atas dirinya ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asalnya tidak wajib. Dengan nazar tersebut menjadi wajib. Apakah itu berkurban, sholat, puasa, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang fasal yang kelima ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.